Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya ya, kita akan teruskan pembahasan kita ya tentang masalah ketauhidan. Insya Allah pada petang hari ini kita masuk di bab ke-37 ya. Bab ke-37 yaitu adalah babun minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya ya. Termasuk bagian daripada kesyirikan ya, seseorang ataupun motivasi amal seseorang itu untuk dunia ya. Jadi termasuk bagian dari kesyirikan apabila seseorang beramal itu tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia ya. Bab ini sebenarnya masih meneruskan bab kemarin ya. Kalau bab kemarin tentang masalah riya, yaitu seseorang beramal karena ingin dilihat orang ya. Kalau sisi perbedaannya dengan bab kita sekarang adalah kalau riya itu hanya terjadi pada beberapa amalan seseorang ya. Misalkan seseorang itu memiliki banyak amalan, nah amalan yang bisa terkena riya itu hanya beberapa amalan saja. Jadi amalan yang lainnya biasanya tidak ya. Tidak mungkin orang riya itu seluruhnya dari seluruh amalannya riya, itu biasanya tidak seperti itu. Nah, tetapi kalau seseorang itu dia sudah motivasi amalnya dunia, itu biasanya mengenai seluruh amalannya. Nah, ini jadi perbedaan. Jadi ini skupnya lebih luas. Jadi kalau riya itu hanya pada beberapa bagian amalan, tetapi kalau motivasinya sudah salah dalam setiap amalan, nah itu biasanya menjangkiti seluruh amal ibadah seseorang itu. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang ini ataupun hadis-hadis ini, ancamannya biasanya lebih keras. Kenapa? Karena ya kalau orang sudah motivasi amalnya adalah dunia, maka ya seluruh perbuatan yang dilakukan ya biasanya batal ya. Misalkan adalah kita bahas di salah satu ayat di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 ya, sebagaimana dinukil oleh penulis di sini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ya, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun ya. Barang siapa orang yang menginginkan dunia dalam amalnya dan juga menginginkan perhiasan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum, kami sempurnakan balasannya untuk amal mereka itu, fiha di dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak sedikit pun dirugikan. Jadi orang kalau itu beramal dunia, pokoknya balasannya total, full ya, tidak dikurangi sedikit pun ya, betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan tersebut di dunia. Ya. Jadi orang itu beramal semata-mata untuk dunia dan perhiasannya. Perhiasannya itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan dunia. Ya, maka disebutkan nanti oleh disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang dimaksud perhiasan dunia itu adalah harta dunia. Ya, karena itu perhiasan yang menyenangkan ataupun keluarga ataupun yang lainnya. Ya, intinya pada saat seseorang itu beramal semata-mata untuk balasan dunia, maka apa, Allah sempurnakan balasannya di dunia tersebut ya, disempurnakan. Dan di sini disebutkan la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun balasan tersebut. Jadi ditunaikan secara sempurna. Tetapi apa, Allah berfirman, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar, tetapi tidaklah mereka itu di akhirat kecuali balasannya neraka. Jadi di dunia berikan semua, tetapi di akhirat balasannya neraka. Dan Allah katakan wa habita ma sana'u fiha, dan batal seluruh amalannya untuk akhirat. Jadi untuk balasan akhiratnya enggak ada sedikit pun. Kemudian wa batilu ma kanu ya'malun, dan batal seluruh upaya amal ibadah yang dia lakukan di situ. Nah, maka misalnya di ancaman lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Dan kami hadapkan kepada mereka, kami tunjukkan kepada mereka amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia, kemudian waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan di depan mereka itu amal itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya, debu-debu yang tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi orang yang beramal dengan amalan tersebut. Ya, bahkan juga disebutkan wujuhu yauma idin nadirah. Disebutkan misalkan di dalam surat Al-Ghasiyah wujuhu yauma idin khasi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jadi mereka di dunia beramal sampai berkeringat, amalannya sangat banyak sampai berkeringat. Ya, tetapi apa? Tasla naran hamiyah. Mereka di akhirat masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala di situ. Ya. Ini ancaman-ancaman yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang dia beramal tetapi motivasinya adalah untuk dunia. Nah, maka sekarang ini keutamaannya. Jadi keutamaannya kita belajar tauhid itu, kita adalah membentengi kita meluruskan akidah kita. Ya. Maka kalau akidah seseorang itu benar, maka amalan-amalan lain itu akan lurus, akan benar. Tetapi kalau amalan akidah seseorang itu sudah menyimpang, maka seluruh amalannya itu akan menyimpang. Maka kita coba lihat di masyarakat orang yang akidahnya menyimpang, maka amalannya juga aneh-aneh itu. Amalannya aneh-aneh, neko-neko. Ya. Kadang nggak masuk akal kan gitu. Ya. Misalkan ini bulan suro yang kemarin di Solo ya, beritanya sampai apa kiainya ditombak sampai mati ya. Masa kiai selamat dan itu. Lah gitu. Jadi kalau orang akidahnya sudah enggak lurus, berarti amalannya neko-neko. Masa kotoran sapi untuk berebut katanya untuk ngalap berkahan gitu. Ya seperti itu. Tetapi kalau akidah seseorang itu benar, maka insyaallah amalan-amalan lain itu akan mudah. Ya. Maka terus terang saya prihatin ya dengan adanya misalkan motivasi-motivasi amal ini untuk ini. Lah kalau itu tidak dibentengi dengan akidah yang lurus itu jadi mencelakakan. Ya. Begitu juga sekarang banyak sekali motivasi amal ya, amal ini kamu nanti aja begini. Kalau itu tidak didasari dengan akidah yang kuat, maka itu juga akan mencelakakan di situ. Maka ulama menyebutkan misalkan Imam Ghazali beliau menyebutkan dunia itu seperti ular sebenarnya. Ya, jadi kalau kita tidak pandai-pandai memegang, maka dia akan mencelakakan kita. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai, maka dia akan mencelakakan kita di situ. Nah, misalkan di sini disebutkan ya oleh pensyarah di dalam Fathul Majid disebutkan contoh di dalam penafsiran ayat ini adalah misalkan ada orang yang dia beramal, amalannya banyak, ya. Tetapi apa? Dia amalnya ikhlas juga lillahi ta'ala, hanya berharap kepada Allah, tetapi dia ingin dari amalan tersebut Allah kekalkan, Allah amankan kenikmatan dunianya. Ya, misalkan orang beramal, bersedekah, berinfak, menyantuni fakir miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu, tapi tujuannya hanya untuk bagaimana nikmat yang dimilikinya itu kekal dan bertambah. Nah ini dunia kan, ini kan dunia. Nah, maka sepertinya juga tidak luput dari ancaman ayat ini. Ya. Jadi intinya apapun yang kita lakukan dalam amalan dunia ini, kok kalau motivasinya kita ingin dunia, maka kita tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dalam kehidupan akhirat. Ya. Kalau dunia betul dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih. Ya, jadi dunia itu diberikan siapapun, kok orang yang mau tidak mau tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun dia, muslim tidak muslim, dia berusaha Allah akan berikan di situ. Cuman yang membedakan kan kalau orang muslim dia selamat pada saat dia memegang harta tersebut. Ya, sehingga dia terbentengi, dia bisa menggunakan hal tersebut untuk sebuah amal ibadah. Ya. Misalkan juga dulu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, jadi ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang pada saat itu ya Abu Hurairah di rumahnya di Madinah, ya. Kemudian seorang tabi'in yang pada saat dia sampai di Madinah, kemudian dia melihat ada orang yang dikerumuni banyak sekali orang. Ya, ternyata dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian tabi'in ini kemudian dia ikut nimbrung di situ sampai orang-orang itu selesai ya mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Kemudian setelah sepi, kemudian Abu Hurairah didekati oleh tabi'in ini. Tabi'in ini mengatakan, bolehkah saya meminta kepada Anda sebuah hadis yang Anda dengar langsung dari Rasulullah dan Anda memahami hadis tersebut? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya saya akan lakukan. Ya, saya mendengar hadis ini dari Rasulullah, saya mendengarnya di rumah ini, dan tidak ada satupun orang di antara saya dengan Rasulullah. Jadi cuma Abu Hurairah dan beliau saja. Ya. Kemudian, ya sebelum beliau menyampaikan, ternyata beliau menangis Abu Hurairah. Ya. Dan sampai 3 kali beliau menangis sebelum menyampaikan hadis ini. Kemudian di akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya dulu Rasulullah SAW beliau bersabda, jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu turun untuk mendekat kepada ahlul kiamat, yaitu orang-orang yang dikumpulkan setelah hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala turun untuk mengadili mereka. Kemudian yang pertama dipanggil itu adalah qari. Ya, yang pertama dipanggil oleh Allah adalah qari. Qari itu pembaca Al-Qur'an, orang yang mahir di dalam baca Al-Qur'an. Kemudian didatangkan, kemudian ditanya, ya, apa yang Anda lakukan dengan apa yang saya turunkan kepada Rasulku? Ya, maka orang ini mengatakan, saya membacanya, kemudian saya membacanya pada waktu siang dan pada waktu malam. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu ini berdusta. Dan ternyata malaikat-malaikat yang ada juga mengatakan, kadzabta, kamu ini berdusta. Ya. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran itu semata-mata karena engkau ingin di dunia dikatakan sebagai qari. Ingin dikatakan sebagai qari. Maka Allah berfirman, itu engkau sudah dapatkan di dunia. Ya, jadi engkau sudah didapatkan di dunia. Engkau di dunia itu dikenal sebagai qari. Ya, bukan qari nasional lagi mungkin. Ya. Ini qari tingkat dunia. Ya. Maka Allah mengatakan, engkau sudah dapatkan itu. Ya. Kemudian yang kedua dipanggil adalah, dia adalah orang yang berjihad fisabilillah. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, apa yang engkau amalkan dari apa yang telah saya turunkan kepada Rasulku? Ya, orang ini mengatakan, saya diperintahkan untuk jihad fisabilillah, kemudian saya berjihad di situ, kemudian sampai saya terbunuh di situ. Ya, maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu ini berdusta. Dan seluruh malaikat juga mengatakan, kadzabta, kamu pendusta ini. Ya. Sesungguhnya engkau berjihad semata-mata karena engkau ingin dikenang sebagai pahlawan di dunia. Dan engkau sudah dapatkan itu. Maka di dunia sudah dipasang pahlawan nasional. Sudah dapatkan di dunia itu. Ya. Kemudian yang ketiga dipanggil lagi adalah orang ketiga, dia adalah orang yang aghnia, dia adalah orang yang kaya. Ya. Kemudian setelah didatangkan Allah berfirman, apa yang engkau lakukan dengan harta yang karunia, dengan karunia yang saya sudah berikan kepadamu, sampai engkau tidak membutuhkan sedikit pun ya dalam kehidupan duniamu. Dia sangat kaya sehingga dia tidak butuh bantuan sedikit pun orang. Maka orang ini mengatakan, saya gunakan itu untuk silaturahmi. Ya, jadi silaturahmi itu dengan hartanya itu. Jadi bukan hanya sekedar bukan sekedar bertemu saja. Jadi kalau silaturahmi dalam Islam itu adalah bagaimana kita melakukan sebuah perbuatan yang dari perbuatan ini kemudian merekatkan hubungan kekerabatan. Ya, jadi tidak mesti harus cuma berkunjung, tapi apapun kebaikan yang kita lakukan, ya baik dengan membantunya, ya kemudian juga ya kita apa menyenangkannya, maka itu termasuk bagian dari silaturahmi. Kemudian yang kedua saya gunakan itu adalah untuk membantu fakir miskin, untuk bersedekah. Ya. Maka Allah juga berfirman, kadzabta. Dan seluruh malaikat juga mengatakan, kadzabta, engkau ini pendusta. Ya. Tidaklah engkau melakukan itu semata-mata karena engkau ingin dikatakan sebagai dermawan dalam duniamu. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Dan di dunia engkau dikenang sebagai penderma. Setelah itu apa? Rasul setelah menyampaikan ini kepada Abu Hurairah, kemudian Rasul itu menepuk pahanya Abu Hurairah. Rasul bersabda, ya Abu Hurairah, tiga orang ini yang nanti pertama sekali jadi kayu bakarnya neraka. Jadi Allah beriman, Rasul bersabda, ya Abu Hurairah, tiga orang ini nanti yang pertama kali jadi kayu bakarnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini contoh ya, contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang menafsirkan tentang ayat ini. Jadi pada saat seseorang itu beramal dan semata-mata motivasinya hanyalah dunia, maka dia disempurnakan balasannya, tidak dikurangi sedikit pun. Sempurna balasan di dunia. Cuman di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa di situ. Ya. Maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita tekankan bahwasanya balasan dunia bagi seorang muslim itu adalah sebuah buah dari ketakwaan seseorang. Jadi yang benar, balasan dunia itu adalah buah dari sebuah ketakwaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa dengan benar, Allah berikan rezeki yang banyak. Kemudian juga lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ya. Seandainya sebuah penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa dengan benar, Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarruq fi ibadati. Ya wahai hamba-hambaku, fokuslah kalian beribadah kepada-Ku. Maka amla'u qalbaka ghina'an. Ya. Maka saya akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dan saya penuhi tanganmu dengan rezeki-rezekiku. Jadi balasan dunia, kalau yang ini menyelamatkannya, yang menyelamatkan adalah seandainya balasan dunia itu adalah buah dari ketakwaan. Ya. Jadi kalau itu bukan buah dari ketakwaan, itu adalah mengkhawatirkan. Ya, itu adalah balasan-balasan di akhirat yang disegerakan untuk diberikannya di dunia di situ. Nah, maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama kita, jadi namanya mengikhlaskan niat itu jauh lebih berat dari mengamalkan sebuah amalan itu sendiri. Ya, kita untuk sholat, untuk berpuasa, untuk bersedekah, untuk berhaji, untuk berumrah itu jauh lebih mudah daripada kita mempertahankan niat ini selalu lillahi ta'ala. Itu jauh lebih berat. Itu jauh lebih berat di situ. Ya, maka di sinilah juga para ulama mengatakan, tidaklah kami bersungguh-sungguh di dalam beramal, layaknya kami bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan setiap niat ibadah. Nah, jadi yakinkan dulu ibadah itu adalah lillahi ta'ala. Sebelum kita beramal, kita harus yakinkan ini adalah lillahi ta'ala. Ya. Maka salah seandainya orang dimotivasi bahasanya, ya bersedekahlah kemudian biar harta Anda bertambah, silaturahmilah tapi yang penting adalah ditekankan amallah itu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah itu untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Amarlah itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi apa? Otomatis Allah akan berikan di situ. Nah, jadi jangan sekali-kali semata-mata amalan seorang itu lahir karena motivasi dunia. Ya, jangan. Contoh motivasi dunia adalah dia tidak mau bersedekah kecuali kalau ada tambahan rezeki, kan gitu. Dia mau berpuasa biar misalkan dimudahkan ini. Ya berarti itu semata-mata untuk balasan dunia di situ. Nah. Lah ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan maka seandainya seseorang itu hatinya dipenuhi dengan niatan dunia dalam sebuah amal, maka biasanya ini merusak seluruh amalannya. Ya seluruh amalannya di situ. Sehingga kadang dia mengorbankan agama semata-mata untuk dunia tersebut. Nah, kemudian yang seterusnya adalah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab As-Sahih, ya Sahih Bukhari, ya. Kemudian juga di dalam Sahih Muslim, ya, disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ya. Ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah." Ta'isa Abdul Khamilah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wan takisa, ya. Wa idza syika falan tuqisha, ya. Tubali 'abdin akhadha bi inani farasi fi sabilillah ash'atha ra'sahu mukhbiratan qadamahu wa in kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah. In ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushfa. Ya. Nabi bersabda, celakalah hamba dinar, ya, celakalah hamba dirham, ya. Kemudian celakalah hamba khamisah. Khamisah itu pakaian bagus, ya, yang berwarna hitam, kemudian juga bermotif hitam, ya. Kemudian wa ta'isa Abdul Khamilah. Khamilah ini adalah pakaian bagus yang beludru, ya, disebutkan di dalam riwayat, dalam sarah hadisnya. Wa in u'tiya radiya, jika orang ini diberikan maka dia ridha. Wa in lam yu'ta, tapi jika dia tidak dikasih maka dia marah. Ya, bahkan Nabi katakan ta'isa wan takisa. Jadi jatuhlah dia, celakalah dia dan tersungkurlah dia. Ya, jadi kalau di dalam hadis ini Nabi ya mengatakan bahwasanya orang itu ada yang dikatakan dengan hambanya dinar, ya, ataupun hambanya dirham. Ya, kalau bahasa kita biasanya orang yang mempertuhankan harta, ya, orang yang mempertuhankan harta sehingga dia menjadi budaknya harta tersebut. Ya. Yang disebutkan apa? Abdud dunya, ya, ataupun di sini adalah abdud dinar, ya. Jadi orang yang semata-mata dia beramal untuk mendapatkan dinar. Ya, orang beramal semata-mata untuk mendapatkan dirham. Maka apa? Celaka juga dia. Celaka juga orang yang beramal untuk mendapatkan pakaian yang bagus. Ya. Celaka juga ya dia mendapatkan tadi untuk mendapatkan khamisah ataupun khamilah. Ciri-cirinya apa? Kalau orang ini diberi, maka dia senang. Ya, kalau dia diberi maka dia senang. Kalau dia tidak diberi dia marah. Indikatornya seperti ini. Jadi kalau dia diberi senang, kalau tidak diberi dia marah. Ya, maka di sini orang itu senang tidak senangnya, ridho tidak ridhonya itu bukan karena Allah, tapi karena dirhamnya tadi, karena dinarnya tadi, karena pakaiannya tadi. Nah, maka ini namanya orang dia tidak suka atau benci, ya, dia ridho tidak ridho bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi bahkan mengabarkan ta'isa wan takisa. Ta'isa artinya itu orang itu jatuh. Kalau intakisa artinya orang itu bukan hanya jatuh, setelah jatuh terjerembab mukanya yang di bawah. Dalam seakan-akan Nabi itu mendoakan semoga orang yang seperti ini amalannya, semoga dia terjatuh kemudian sekaligus terjerembab sekalian. Bahkan apa? Wa ida syika falan tukisha. Semoga saja kalau dia tertusuk duri enggak bisa mencabut durinya itu. Ya, maksudnya apa? Kalau seseorang itu menghadapi masalah, semoga saja dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Seandainya dia mengalami sebuah musibah, semoga dia tidak bisa keluar dari musibah tersebut. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang itu beramal semata-mata untuk tadi, ya, untuk dinar, dirham, pakaian ataupun yang lainnya, standar ridho tidak ridhonya adalah standarnya itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan Nabi sampai doan, kalau dia tertusuk duri semoga enggak bisa nyabut durinya itu. Ya, berarti ini apa? Ini adalah sebuah hinaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuba li 'abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung tuba. Tuba di dalam riwayat hadis disebutkan tuba itu adalah pohon yang ada di surga yang besarnya itu seperti perjalanan 100 tahun. Ya, bayangkan jadi kalau ada orang berjalan 100 tahun, itu seberapa besar pohonnya itu, ya. Jadi tuba itu pohon yang sangat besar di surga. Ya. Yang di situ disebutkan dalam riwayat, pakaian-pakaian ahlu surga ini adalah diambil dari bunga-bunganya pohon tuba ini. Jadi pohon tuba ini berbunga, lah, pakaian orang-orang ahlu surga itu diambil dari bunga-bunga pohon tuba ini. Jadi pohon yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia mendapatkan tuba itu siapa? Seorang yang dia memegang tali kudanya kemudian memacunya fisabilillah. Jadi orang yang dia berjihad fisabilillah, dia mengendarain apa? Kudanya, kendaraannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam riwayat Imam apa? Di dalam Abu Hurairah juga beliau menceritakan tentang keutamaan ini. Jadi orang yang dia memacu kudanya fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala sejauh pacuan kudanya. Ya, jadi pahala yang sangat besar. Dalam riwayat disebutkan orang yang memacu kudanya jihad fisabilillah itu balasannya lebih besar daripada orang yang senantiasa qiyamul lail. Ya, senantiasa qiyamul lail. Yaitu sungguh beruntung orang yang memacu kudanya fi sabilillah sampai apa? Asy'asyara asahu. Sampai rambutnya kusut. Ya, enggak sempat lagi menyisir rambut. Ya, sampai enggak sempat lagi mengurus dirinya. Kemudian ada mukhbiratan qadamahu, dan sampai kakinya berdebu, enggak sempat lagi mencuci. Ya. Wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. Seandainya orang ini ditempatkan di perbatasan, dia akan setia di perbatasan. Dia enggak akan kemana-mana. Ya. Kemudian wa in kana fisakah kana fisakah. Jika ditempatkan di pasukan paling belakang, dia juga tetap setia di paling belakang. Kemudian idista'dana lam yu'dan lahu. Kalau dia minta izin, enggak dikasih izin. Ya. Wa in syafa'a lam yushfa. Kalau dia meminta syafaat, dia tidak dikasih syafaat. Maksudnya ini apa? Orang yang tidak dianggap sama sekali. Ya, jadi orangnya sebagian ulama tadi, dia orang yang sangat lugu, orang yang sangat lugu. Jadi kalau ditugaskan dia nurut saja. Apapun yang diberitakan dia nurut. Sampai enggak ngurus tubuhnya saja enggak diurus itu ya. Dia kalau minta izin saja enggak dikasih izin. Kenapa? Ini orang yang ya misalnya orang yang krocoan ya, kalau di kita mungkin orang-orang yang kelas-kelas bawah di situ. Ya. Kalau minta syafaat, minta izin tidak dikasih itu. Maksudnya minta izin ketemu raja, ketemu orang tidak dikasih. Ya. Kalau dia mau diberikan apa, memberikan syafaat, enggak diterima syafaatnya. Syafaat itu kalau kita rekomendasi. Ya, kalau orang ini mau memberikan rekomendasi maka enggak diterima rekomendasinya. Tapi Nabi bersabda apa? Lebih beruntung orang yang seperti ini. Ya, lebih beruntung orang yang seperti ini daripada orang yang tadi beramal hanya untuk dirham, dinar, pakaian, penampilan, jabatan. Ya, tapi kalau semata-mata itu adalah jelas itu adalah dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi sungguh beruntung orang yang seperti ini. Dari rambutnya saja tidak terurus, kakinya sampai berdebu, dia minta izin tidak dikasih, ditugaskan dimanapun dia lugu menerima itu, dialah orang yang beruntung karena dia tidak mendapatkan dunia sedikit pun. Tapi dia mendapatkan balasan di akhirat kelak. Maka Nabi Muhammad tuba, sungguh beruntung. Dia mendapatkan pohon turba, tuba di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang memberikan pendidikan kepada kita tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup, ya. Jadi belum tentu beruntung orang-orang yang mereka misalkan yang suka kepada kehormatan, jabatan ataupun yang lainnya, karena belum tentu itu akan menyelamatkan dia di akhirat. Justru kadang hal-hal seperti itu justru menjadikan dia sendiri yang kemudian tertawan di akhirat. Dia tidak mendapatkan balasan di akhirat di situ. Nah, ini sebuah hadis yang tentu begitu banyak pelajarannya, ya. Di sini misalkan disebutkan orang yang dia kalau ditugaskan di perbatasan dia akan setia. Nah, jadi orang yang berjaga satu malam saja di perbatasan untuk menjaga perbatasan itu, ya kalau dia betul ikhlas itu pahalanya lebih besar dari orang yang sholat malam 1000 tahun. Nah, jadi orang yang sholat malam 1000 tahun. Jadi balasan yang sangat besar orang-orang yang namanya ini adalah ribat, ya termasuk pahala ribat, yaitu orang-orang yang bersiap-siap untuk berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sudah berhubungan dengan jihad fisabilillah maka balasannya adalah besar-besar ya, karena jihad itu amalan yang paling tinggi di dalam Islam. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita ambil beberapa pelajaran ya dari bab ini. Yang pertama adalah motivasi seseorang di dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi, ya. Maka ini termasuk dalam syirik, ya, dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di buku syarah ini disebutkan termasuk juga setiap aktivitas kita seorang muslim. Apa beliau ditanya tentang bagaimana orang yang dia belajar bukan belajar agama, misalkan belajar umum ya seperti yang kuliah-kuliah umum. Beliau juga mengatakan tetap. Jadi apa? Selama itu pekerjaan yang sifatnya mubah, itu harus diniatkan fisabilillah. Itu harus diniatkan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasannya pekerjaan itu adalah mubah ataupun aktivitas itu harus mubah. Mubah artinya dibolehkan gitu. Ya. Tapi kalau perbuatan itu tidak diperbolehkan maka tidak boleh dan tidak bisa diniatkan menjadi ibadah. Tapi kalau perbuatan mubah ataupun perbuatan sunnah jelas itu kalau diniatkan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan itu. Nah, maka misalkan juga yang kuliah umum ya, belajar matematika, belajar kimia, belajar biologi. Ini adalah pelajaran yang sifatnya mubah, ya. Maka seandainya ini juga seseorang niat belajar ini semata-mata hanya untuk dapat pekerjaan, ini kan dunia juga pekerjaan, ya. Hanya untuk dapat misalkan biar saya nanti dimudahkan saya mencari pekerjaan, itu namanya juga tujuannya hanya dunia di situ. Maka para ulama itu termasuk dalam ayat ini, termasuk dalam bagian ayat ini. Jadi siap apapun aktivitas kita, selama aktivitas yang dibolehkan dalam syariat, kalau itu diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bisa masuk dalam kesyirikan dan masuk di dalam ancaman ayat ini. Ya, maka disitulah kita harus selalu ingat bagaimana ikrar kita, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh sholatku, ya, ibadahku, matiku, hidupku, ya, hidupku seluruh kehidupan kita itu harus apa? Lillahi rabbil alamin. Itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang sangat penting, ya, dan tentu ini juga menjadi perkara yang tidak mudah untuk kita wujudkan di dalam keseharian kita. Nah, jadi bagaimana kita meluruskan niat di dalam setiap aktivitas amal kita, ya, kemudian kita menjaga amalan tersebut, bagaimana senantiasa bisa ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan-balasan dunia itu adalah pasti akan mengiringi. Jadi jangan sekali-kali kita beramal mendahulukan balasan dunianya dulu. Ya, saya bersedekah biar nanti saya diluaskan rezekinya. Ya. Nah, kalau seperti ya dikasih teman, kita tidak mendapatkan balasan di akhirat, ya. Maka terus terang saya juga tidak setuju dengan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh salah seorang ustadz yang kemudian itu berkembang, ya, tentang misalkan adalah miracle of sedekah, ya, tentang bagaimana keajaiban sedekah itu. Jadi seakan-akan motivasinya cuma dunia saja, gitu, ya. Ya memang betul, itu betul-betul praktiknya betul itu. Allah sudah menjanjikan, Allah akan betul belikan itu semuanya. Cuman masalahnya apa? Ya kalau semata-mata orang beramal itu seperti itu, di akhiratnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, bahkan dia termasuk orang-orang yang batal amalannya, dia tidak mendapatkan kecuali neraka di situ. Maka di situ pentingnya menyertakan pembahasannya akidah dulu, ya. Kalau orang itu diluruskan akidahnya dulu, caranya begini-begini, baru dimotivasi itu boleh. Kenapa? Karena dia khawatirkan nanti, dan namanya orang awam kan gitu, ya. Kalau udah ikut pengajiannya, yang penting punya sedekah saja. Nanti kan, jadi yang selalu ditunggu-tunggu adalah balasannya itu. Ya, ditunggu-tunggu adalah balasan dunia itu. Nah, ini yang kemudian jadi mencelakakan di situ. Nah, mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi bagaimana upaya kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sambil menunggu azan salat Isya, kira-kira ada yang perlu ditanyakan untuk bab ini? Tadi di faidah itu, ya, yang pertama adalah motivasi amal, ya, seseorang untuk dunia. Kemudian yang kedua disebutkan adalah tafsir surat Hud. Di antara tafsirannya tadi adalah hadis dari Abu Hurairah yang kisah tiga orang itu. Ya, tiga orang ini justru yang jadi kayu bakar pertama di api neraka di situ. Ya. Jadi ini menjadi bahan renungan untuk kita. Kemudian yang ketiga, faidah yang ketiga disebutkan di situ adalah manusia muslim, ya, disebut sebagai hamba dinar, hamba dirham, hamba khomisah. Jadi ada seorang muslim yang tetap dikatakan sebagai hamba tadi, tapi hambanya bukan kepada Allah, dihambakan kepada harta, dihambakan kepada dinar, kepada dirham, ya, ataupun juga orang yang mempertuhankan jabatan. Ya, berarti apa? Kalau dia mempertuhankan jabatan berarti dia hamba jabatan, ya, hamba jabatan itu. Kemudian yang keempat adalah tafsiran hal tersebut, yaitu jika diberi senang, tetapi jika tidak diberi marah, ya, karena standarnya tadi kalau dikasih dia senang, kalau tidak dikasih dia tidak senang di situ. Jadi ini apa perlu berhati-hati, ya, perlu berhati-hati. Kemudian yang seterusnya adalah Rasulullah SAW mendoakan celaka ia dan tersungkurlah, yaitu ta'isa wan takisa. Jadi justru didoakan kecelakaan oleh Rasul. Bukan, kalau ta'isa artinya orang itu jatuh, wantakisa artinya tersungkur. Jadi sudah jatuh sekalian tersungkur sekalian. Ya. Bahkan tadi kalau terkena duri, semoga tidak bisa mencabutnya. Maksudnya kalau seseorang itu mendapatkan musibah, semoga dia tidak bisa keluar dari musibah tersebut. Ya, didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah pujian, ya, pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang mujahid yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas. Ya, jadi tadi tidak dianggap, ya, kemudian juga secara fisik juga tidak terurus, ya, tetapi dia orang-orang yang hanya betul-betul mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebagaimana disebutkan juga Allah Subhanahu tidak melihat kepada rupa-rupa kita, ya, tetapi Allah Subhanahu telah akan melihat kepada hati, ya, tentang niat yang ada di dalam hati kita. Kalau enggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan tentang ini? Enggak ada, ya? Oke, monggo, Pak. Ya itu, ya sebenarnya itu kan sebenarnya dari MUI sudah memberikan ancaran, yang banyak memberikan nasihat kan di situ, ya. Jadi justru lah kalau seseorang itu betul-betul hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, malah justru Allah akan memberikan sesuatu yang lebih, ya. Tapi kalau seseorang itu mengharapnya dari manusia, ya, apalagi sampai pasang tarif, ya, didapatkan cuma segitu saja, ya. Tapi justru kalau dia betul-betul ridho, ya, dan dia hanya mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih di situ. Jadi tentu tidak benar, ya, tidak dibenarkan di situ. Ya. Ya, kalau saya sering katakan, ya, jadilah, ya, kalau sudah jadi pegawai Allah, ya sudah Allah sendiri yang akan menggajinya di situ, ya, Allah sendiri yang akan memberikan, dan tentu pemberian Allah itu jauh lebih barokah. Lebih barokah. Caranya dari mana? Ya enggak tahu. Itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Termasuk, ya. Jadi intinya pokoknya itu selama itu balasannya dirasakan di dunia, maka itu termasuk dunia, ya, termasuk dunia di situ. Lalu bagaimana misalkan tadi kita beramal untuk menyenangkan kedua orang tua? Ya, sebenarnya kita tidak usah niatkan itu untuk menyenangkan kedua orang tua. Kalau kita lakukan ikhlas, otomatis itu orang tua kita juga akan senang. Itu otomatis itu. Ya. Jadi tadi barang siapa orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan jadikan manusia juga ridho kepada kita. Jadi jangan sampai salah niat. Ya, jangan saya beramal biar orang tua senang. Jangan, tapi kita beramallah karena Allah, insyaallah orang tua kita juga akan senang. Maka di dalam nasihat disebutkan aslih bainaka wa bainallah yuslihka Allah bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia di situ. Allah alam bisawab. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.